Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari membaca risalah Ba'du Fawaidi Suratil Fatihah. Karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki keterangan ihdinas siratal mustaqim, yang artinya adalah ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kita telah menyebutkan tentang jenis hidayah, bahwa hidayah yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu ada berapa? Ada dua. Apa saja itu? Hidayatu taufiqi wal ilham wa hidayatu ad-dilalatu wal bayan, di mana dari kedua jenis hidayah ini ada perbedaan. Hidayatu taufiqi wal ilham itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak punya jenis ini, selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki jenis hidayah ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberikan hidayah. Yang dimaksud hidayah di sini adalah apa? Hidayatut taufiq wal ilham. Engkau ya Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Ini jenis yang pertama, hidayatut taufiq wal ilham. Bahkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu ini. Tidak memiliki jenis pertama ini. Supaya membuat orang yang dulunya kafir, musyrik, menjadi muslim mukmin, tidak mampu. Adapun yang kedua, ini juga dimiliki oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang disebut dengan hidayatu ad-dilalati wal irsyad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh benar engkau mampu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Dan yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah ad-dilalati wal irsyad. Kemudian kita memasuki lafaz al-mustaqim. Apa makna al-mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Al-mustaqim yakni al-mu'tadil. Wa siratullahi mustaqimun yakni mu'tadilun. Maknanya adalah al-mu'tadil yang adil. Pertengahan. Dan jalannya Allah itu mustaqim. Pertengahan, mu'tadil. Berbeda dengan jalannya kesesatan. Jalannya kesesatan itu tercerai-berai. Menyimpang. Yang akan menelantarkan siapa saja yang berjalan di atasnya. Ini jalan sesat. Jalannya seperti itu, banyak. Masing-masing itu punya acara. Masing-masing itu punya syariat. Ini jalannya ahlul dalal. Ini tariqul dalal. Jalannya kesesatan, seperti itu. Saya sudah sering menyampaikan di majelis ini insyaallah bahwa jalan sunnah itu pasti sama dan menyatukan. Bagaimanapun seorang dan dimanapun seseorang, kalau yang dipelajari adalah sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti sama. Karena sumbernya sama. Beda dengan kalau yang diajarkan bukan sunnah, pasti memiliki cara yang berbeda-beda. Saya contohkan dalam masalah sholat saja. Orang yang belajar sunnah, orang yang mempelajari sunnah, dia mau sholat di mana saja. Dari ujung barat sampai ujung timur, pasti sholatnya sama. Sebelum sholat juga sama seperti itu. Ya kan? Sama, dimanapun. Sawu sufufakum, misalnya. Fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah, lurus, rapatkan saf. Naam. Ketika takbir, ketika azan, ketika iqamah juga demikian. Ketika antara azan dan iqamah juga demikian, sama. Bahkan dunia sekalipun. Ya, di luar negeri sekalipun. Kalau yang dipelajari adalah apa? Sunnah. Sama, tidak beda. Tapi kalau jalan kesesatan, jalan bid'ah, pasti beda-beda. Yang satu misalnya sebelum azan ada bacaan-bacaan tertentu. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudzuhu. Yang di sini baca ayat kursi misalnya. Nanti dia berhenti lagi misalnya di waktu sholat. Masih ruang lingkup Indonesia. Kalau mau azan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ila akhirih. Yang di sini baca surat Al-Ahzab. Yang di sana baca surat ayat kursi. Setelah azan nanti juga beda-beda. Yang satu membaca apa yang disebut solawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan ila akhirih. Yang di masjid sana beda lagi masjid. Ada yang membaca solawat. Yang diada-adakan. Pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi aneh-aneh. Sehingga jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu mustaqim. Lurus, mu'tadil, pertengahan, dan adil. Nah, jelas. Ya. Man saru alaihi afdha bihi ilal jannah. Siapa yang berjalan di atasnya akan mengantarkan dengannya menuju sorga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan bahwa ini merupakan jalanku yang lurus, ikutilah oleh kalian. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lainnya, sehingga kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa anta tas'alullaha ayyahdiyaka hadha sirat. Maka kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ia menunjukimu kepada jalan yang lurus ini. Minta kepada Allah Jalla wa'ala supaya berada di jalan yang lurus, supaya ditunjuki kepada jalan yang lurus. Minta kepada Allah. Karena yang namanya kebenaran itu pasti memihak. Ya, kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri. Dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa ammal ayatanil akhiratan, fafihima minal fawaid, zikru ahwalin nas. Adapun dua ayat yang terakhir, dari suratul Fatihah, maka di dalamnya terdapat faidah-faidah yang menyebutkan tentang kondisi-kondisi manusia. Tentang keadaan-keadaan manusia. Seperti apa? Pada dua ayat yang terakhir. Qassamahumullahu ta'ala thalathata asnaf. Allah membagi mereka. Allah membagi keadaan manusia menjadi tiga golongan. Jadi manusia itu ada tiga golongan yang disebutkan dalam dua ayat terakhir dalam suratul Fatihah. Yang pertama, mun'amun alaih, yang mendapatkan nikmat. Yang kedua, maghdubun alaih, dimurkai. Dan yang ketiga, dhal, yang sesat. Orang yang bijak pasti akan memilih yang mendapatkan apa? Nikmat. Pasti ini. Ini orang yang bijak pasti ingin mendapatkan yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bukan hanya mengaku saja, akan tetapi dia juga ya berusaha untuk beramal dengannya supaya dia mendapatkan nikmat. Otomatis dia juga akan berlindung dari dua golongan yang lain, yaitu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan golongan yang kedua yang sesat. Pasti ini otomatis. Semua orang pun, bagaimanapun, siapapun, pasti akan memilih jalan yang ini. Lalu bagaimana? Atau siapakah yang diberikan nikmat itu? An-nasu imma mun'amun alaihim, wa imma maghdubun alaihim, wa imma dhalun. Manusia pada golongannya itu ada kalanya dia mendapatkan nikmat. Ada juga yang dimurkai. Ada pula yang sesat. Fal mun'amu alaihim. Maka yang diberi nikmat humul ladzina akhadzul ilma wal amal. Yang diberi nikmat adalah mereka yang mengamalkan, berusaha mendapatkan ilmu dan amal, dan mengamalkan. Naam. Ini yang akan mendapatkan nikmat. Ya, dia belajar menuntut ilmu, dia juga beramal. Fal ilmu syajarah wal amalu thamarah. Ilmu itu ibarat pohon dan amalan itu ibarat buah. Yang namanya pohon ditunggu akan buahnya karena dia pohon yang bisa berbuah. Mana buahnya? Dan bisa difahami, setiap kali seorang bertambah ilmunya, maka dia juga akan bertambah amalnya. Tapi kadang-kadang beda, ya. Kadang-kadang fakta itu berbeda. Mestinya enggak demikian. Tatkala seorang ingin mendapatkan nikmat, nikmat dari Allah Jalla wa'ala, mestinya dia apa? Mengilmui dan mengamalkan. Tidak pandang bulu bagaimanapun resikonya mengamalkan ilmu. Ada enggak? Kalau orang mengamalkan ilmu ada resikonya? Jawabannya ada, pasti itu. Pasti itu. Pasti. Makanya harus bersabar ketika seorang beramal dengan ilmu. Jangankan mengamalkan ilmu, menuntut ilmu saja itu sudah ada resikonya. Gunjingan orang misalnya. Wong-wong jenggoten kaya-kaya digawean ora. Gaweane ya kaya ngaji tok kaya-kaya. Angger wis uli gawean daripada metu, ayo wong jenggoten kaya-kaya. Ora nyambut gawe kaya, ya kan? Ngono ngger wis uli gawean mesti pada metu, pada bebek. Senangannya ngaji. Padahal kalau kita pikir, apa urusanmu, ya kan? Saya gak merugikan, gak nyolong berasmu kan? Enggak kan? Saya ngaji dengan kendaraan saya sendiri. Saya berangkat. Naam, saya duduk. Juga gak pakai tempat duduk pun. Enggak, saya biasa aja. Pakai urusan saya sendiri. Itu baru menuntut ilmu. Itu baru belajar. Enggak tahu itu anak-anaknya mau punya masa depan apa enggak itu. Nah, masa depannya mungkin suram itu, orang-orang kayak gitu. Coba lihat itu anak-anaknya itu. Wah, udah dimulai. Itu baru belajar resiko digunjing orang lain. Tahan yang seperti ini, udah masalah. Omongan orang kok, yang mau menjalani kita. Yang mau bertanggung jawab juga kita, bukan mereka. Bukan omongan orang. Nah, bahkan jika dia itu mengamalkan ilmu, lebih berisiko lagi. Coba itu dulu. Udah dapat kerjaan yang seperti itu, udah enak. Tinggal dapat bayaran. Keluar itu, coba itu. Itu gara-gara suka ngaji itu di sana itu. Sepertinya diajarin untuk keluar pekerjaan itu. Nggak ada kerjaan yang lain. Padahal orang pengen seperti dia itu. Mulai itu. Itu lihat itu jenggotnya udah mulai dipelihara itu. Nggak jelas sekali itu orang-orang kayak gitu. Perempuannya, lagi itu. Pakainya besar-besar. Apalagi ini kan musim panas ini apa, nggak panas kayak gitu ya. Itu mengamalkan ilmu. Resikonya baru sampai di situ. Gunjingan orang. Dan ini biasanya ya, gunjingan atau omongan orang ini biasanya mandi memang. Biasanya bisa menumbangkan yang beramal. Tapi kalau seorang ikhlas, tidak akan tumbang itu. Biasa aja. Karena memang yang menjadikan dia mengamalkan ilmu itu karena keikhlasan, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena manusia yang lain, karena apa yang ia pelajari. Nah, itu sudah mulai dipelihara jenggotnya itu. Kadang-kadang di pipi ada, di pipi yang kiri enggak ada, itu gimana itu? Iya kan? Coba lihat aja orang-orang kayak gitu itu. La ilaha illallah. Orang beragama kok kelihatannya kolot sekali itu. Kadang-kadang bawa sesuatu berat-berat lagi. Apa enggak risih ya? Yang risih malah dia. Nah, ini bahaya ya. Jangan terlalu, jangan terlalu mendengarkan yang seperti itu. Wa idha khotobahumul jahiluna, qalu salama. Apabila orang-orang jahil, mereka itu ngomong, ngajak bicara, dengan pembicaraan yang tidak baik, sudahlah, tinggalkan saja. Salama, sudah. Memang tidak semua harus diladeni kok. Ya kan? Intinya adalah memang berisiko. Orang yang mengamalkan ilmu, pasti berisiko. Apalagi mendakwahkan ilmu. Ini lebih resiko lagi. Nuntut ilmu, ada yang ngomong. Ngamalkan ilmu juga ada yang ngomong. Apalagi mendakwahkan ilmu. Mengajarkan ilmu. Lebih lagi itu. Ngajak supaya manusia itu kepada jalan kebenaran. Lebih lagi itu. Nah, lebih berisiko lagi. Wis ngajak masalah. Kalau ngajak kan wis ada sangkut pautnya dengan yang diajak kan? Ya kalau yang diajak itu fan-fan saja. Kalau yang diajak gak mau, apalagi melawan, apalagi tersinggung, sudah. Tapi ya dari semua itu, seorang memang harus bersabar. Itu urutan-urutannya. Al-ilmu, wal-amal, wal-da'wa, was-sabar. Itu urutan-urutannya, harus sabar. Semuanya itu harus apa? Sabar. Kita kembali. Orang yang akan mendapatkan nikmat adalah orang yang berilmu dan beramal. Dengan segala resiko, dengan segala akibat yang ada, yang mungkin akan dia dapatkan. Kalau seseorang itu tumbang, tidak jadi beramal, ya sudah. Dia sampai di situ saja. Episodenya sampai di situ saja, sudah selesai. Rampung. Kalau seorang terus, maka dia akan diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun itu jenis nikmatnya. Nikmat yang tidak bisa diukur dengan dihitung. Tidak bisa dihitung, tidak bisa dihisab. Nah, tidak bisa dibilang. Ini golongan yang pertama. Punya ilmu dan diamalkan. Maka setiap kali orang bertambah ilmunya, setiap kali seorang menambah pengetahuan tentang agamanya, maka akan semakin banyak pula amalan-amalan yang dilakukannya. Naam. Wal maghdhubu alaihim humul ladzina akhadzul ilma wa tarakul amal. Dan yang dimurkai ini adalah mereka-mereka yang memiliki ilmu, mengambil ilmu, belajar ilmu, dan meninggalkan amalan, alias tidak diamalkan. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dan ini dosa besar. Allah murka kepada sinf ini. Golongan ini punya ilmu, punya teori, tapi nol dari pengamalan. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan, apa yang kalian tidak amalkan. Allah murka kepada jenis yang seperti ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan afala taqilun. Tidakkah mereka itu berpikir? Tidakkah kalian itu berpikir? Yang ini jawabannya berarti enggak mikir memang. Orang yang punya ilmu kok enggak mengamalkan ilmunya, berarti orang yang enggak mikir ini. Ata'muruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun? Kamu suruh manusia untuk berbuat baik, sementara kamu melupakan dirimu sendiri. Kamu membaca Alkitab, tidakkah kalian berpikir? Beli enggak mikir ini. Allah murkai jenis yang seperti ini. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Jauhi yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Tatkala seorang itu memiliki ilmu, hendaknya dia dituntut lebih untuk mengamalkan ilmunya. Jangan justru menjadi orang yang jauh daripada pengamalan. Ini kalau kita jabarkan, ya, kalau kita jabarkan ini luas sekali. Ayo kita ramaikan misalnya. Apa misalnya? Berarti dia dituntut untuk apa? Ikut mengamalkan juga. Sehingga dia mengamalkan ilmu. Nah, tapi memang kadang-kadang ya dalam mengamalkan ilmu ini berat. Apalagi kalau ada tujuan-tujuan duniawi. Misalnya tidak mendapatkan dunia misalkan. Sudah akan terlantar. Dan hati-hati ya. Orang yang keadaannya seperti ini, kemudian dia mati dalam keadaan seperti ini, dia nanti akan dibangkitkan ya di neraka dalam keadaan ya ususnya itu tercerai-berai, menjulur ke tanah. Dia sengsara merasakan siksa yang seperti itu. Lalu yang menyaksikan pun berkata, bukankah dulu kamu orang yang mengajak kepada kebaikan? Bukankah dulu kamu orang yang mencegah, melarang dari perbuatan yang mungkar? Dia menjawab, iya. Dulu ia mengajak kepada kebaikan, namun dia tidak mengamalkannya. Dulu dia melarang dari perbuatan yang mungkar, justru malah melakukannya. Istilah gitu ya, jarkonilah. Nah, ini hati-hati. Ya, jarkoni, pinter ngajar, ning ora ngelakoni. Siapapun itu berlaku yang seperti ini. Maka berat ini. Ya. Berat komitmennya. Loh, kalau kayak gitu mending orang usah berilmu aja lah ya. Oh, lebih parah lagi itu. Lebih masalah lagi kalau seorang tidak belajar ilmu. Udah kamu belajar ilmu, fa'alam annahu la ilaha illallah, kamu belajar ilmu, kemudian kamu amalkan, sudah selesai. Gak usah mikir-mikir yang lain lah, sudah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya Allah memampukanmu untuk mengamalkan ilmu, sudah selesai. Apalagi itu ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami minta kepadamu pertolongan ya Allah, hanya kepadamu. Nah, jangan takut ketika seorang itu memiliki ilmu. Nah, justru alhamdulillah ini anugerah besar. Ini pemberian yang sangat besar. Dan kemudian dia lanjutkan untuk beramal. Amal dengan ilmu, ya. Jangan malah meninggalkan amalan. Yang mana akibat dari hal tersebut adalah dia akan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yakin, ya, saya yakin siapapun kalau menyaksikan hal-hal yang seperti ini pasti tidak akan senang. Tidak menyukainya. Saya yakin itu. Ada orang yang keadaannya seperti ini mesti gak senang. Bermuamalah dengan nyam enggak senang, enggak suka. Nah, pasti itu. Ayo kita begini begini begini. Ternyata ya ayo enggak lah antum aja. 1, 2, 3 memang seperti itu, malas sudah. Ngapain? Wadhallun humul ladzina akhadhu al-amala wa tarakul ilma. Orang yang sesat, mereka adalah orang-orang yang beramal dan meninggalkan ilmu. Kalau ini kebalikannya, dan jalan mereka, jalan yang sesat. Semangat dalam amal, tapi nol dari hujjah, pedoman. Dalil enggak ada. Sudah pernah kita sampaikan juga di majelis ini, insya Allah, bahwa dalam urusan ibadah, seorang itu harus berpijak kepada dalil. Seorang itu harus berpijak kepada hujjah, kepada suatu pedoman yang dia melaksanakan ibadah dengannya. Nah, harus ini. Jangan cuma karena kebanyakan orang melakukannya, jangan hanya karena mayoritas manusia melakukannya, kemudian dia ikut-ikutan tanpa melihat hujjah, tanpa melihat dalil yang ada. Jangan. Banyak seorang misalnya mengerjakan maulid, ya kan, dikiranya atau dianggapnya itu ibadah. Maulid, maulid apa saja. Dan di situ ada acara-acara misalnya dikisahkan, ya, tentang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperingati, ya. Kemudian di situ juga ada acara pembacaan ayat suci Al-Quran. Dianggaplah itu sebuah ibadah. Karena banyak yang melakukannya, dia ikut-ikutan tanpa melihat apa ini, apa sebagai acara apa yang seperti ini. Apakah dulu pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatinya? Apakah pernah para sahabat memperingatinya? Para tabi'un, para atba'ut tabi'in, para imam-imam madhab yang empat, al-imam Abu Hanifah, al-imamu Malik, al-imamu Syafi'i, wal-imamu Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah. Apakah ada yang melakukan seperti itu? Tidak ada. Jangan berarti. Loh, kalau begitu, apa dilarang? Kalau antum ditanya begitu gimana? Kamu selalu mengatakan acara maulid ini, mana dasarnya, mana pedomannya? Sekarang saya tanya balik, apa dilarang? Mana larangannya? Semurik bre. Hah? Mana larangannya? Coba tunjukkan kepada saya larangan. Loh, kalau kita mau balik, loh kamu yang melakukan ibadah, kok kita yang ditanya? Ya kan? Kan kamu yang merayakan seperti itu, kok kita yang ditanya? Mestinya kamu sendiri. Itu ibadah bukan? Iya, ibadah. Lah kalau dalam urusan ibadah, mestinya harus ada dalilnya. Harus ada pedomannya. Bukan yang ditanya mana, malah mana larangannya. Bukannya ditanya itu. Kalau ditanya mana larangannya, itu dalam urusan dunia. Nah, itu baru. Yang ditanya mana larangannya. Jangan terbalik, ini kaidah. Kalau dalam urusan ibadah, yang ditanya mana dalilnya. Dituntut mana dalilnya, mana dasarnya. Saya contohkan, kalau ada orang sholat subuh 3 rakaat. Sholat subuh 3 rakaat. Kemudian ditanya, kenapa kamu sholat subuh 3 rakaat? Kamu lupa ya? Enggak. Kenapa 3 rakaat? Lah, kenapa? Mana larangannya? Sholat subuh 3 rakaat, mana? Mau kamu cari di kitab manapun tuh enggak ada. Enggak ada. Enggak bakal ada larangan sholat subuh 3 rakaat itu enggak ada. Yang ada tuntunannya apa? Tuntunannya mana? Nah, 2 rakaat ya sudah lakukan 2 rakaat. Jangan dibalik. Kadang orang terbalik, kamu makan tahu tempe, selalu kamu tanya dalilnya mana? Mana sekarang dalilnya? Kamu makan tahu tempe. Lah ya enggak ada, kalau makan tahu tempe kan urusan dunia. Kalau urusan dunia itu yang ditanya mana larangannya? Bukan mana dalilnya, mana larangannya? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya diceritakan kepada beliau tentang kurma, ya menyirami kurma dan yang lainnya, hal-hal yang perkebunan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Jadi kalau sudah ada larangannya baru itu enggak boleh. Sekarang makan tahu tempe hukum asalnya mubah. Dan itu urusan dunia, bukan ibadah. Harus dibedakan. Dan ini kaidah. Ya, ingat baik-baik. Kalau dalam urusan ibadah, maka tanyakan hujahnya, tanyakan dalilnya. Kalau dalam urusan dunia, baru tanyakan mana larangannya. Orang-orang yang sesat ini hanya semangat beramal, tapi tidak ada ilmunya. Anta tas'alullah ayyaj'alaka ma'al mun'ami alaihim, wa ayyujannibaka tariqal maghdubi alaihim, wa tariqal dhalin. Kamu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya ia menjadikanmu bersama orang yang diberikan nikmat atas mereka, dan menjauhkanmu dari jalannya yang dimurkai serta jalannya yang sesat. Minta kepada Allah yang seperti ini. Di setiap kali rokaat, di setiap kali kamu membaca suratul Fatihah, di setiap kamu sholat. Paling tidak itu 17 kali kamu baca ini. Surat ini. Wahadihi suratun azimah. Walidhalika faradhaha Allahu 'alaika fi kulli raq'atin. Limadha? Li'ajli ma fiha min hadhil asrar. Dan ini yakni suratul Fatihah adalah surat yang besar, surat yang agung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadamu pada setiap rakaat. Kenapa? Karena apa yang terkandung di dalamnya berupa rahasia-rahasia yang besar, yang agung. Coba kalau kita itu perhatikan. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba kita perhatikan itu. Kita renungi, kita resapi Ar-Rahmanir Rahim. Di awal sudah kita memuji segala pujian milik Allah Rabb semesta alam. Ayat yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Kasih Sayang. Kasih sayang kepada hamba-hambanya. Yang mana kasih sayang Allah tak terbatas. Allah Maha tahu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Allah tahu itu. Semua pasti ada hikmahnya. Dan itu bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Nah, supaya hamba itu ya menggantungkan semata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang maha ar-Rahman. Karena Allah yang maha rahim. Beda dengan keenam, beda jika menggantungkan kepada manusia. Yang mana kasih sayang manusia itu terbatas. Terbatas. Kalau Allah tak terbatas. Maliki yaumiddin. Yang memiliki hari kiamat. Yang menguasai hari kiamat. Hari berbangkit. Mau minta tolong kepada siapa? Mau minta keselamatan kepada siapa? Kalau bukan karena Allah. Lawang semua manusia itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Mencari keselamatan ya sendiri-sendiri saat itu terjadi, saat dari kiamat itu terjadi. Mau minta tolong kepada siapa? Kalau bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, renungi itu. Hingga akhir ayatnya. Terdapat faedah yang besar. Ya, dan tentang keagungan suratul Fatihah ini, telah kita bacakan di awal kitab. Fal maghdhubu alaihim ahlu ilmin laysa ma'ahum amal. Wadh-dhallun ahlu ibadatin laysa ma'aha ilm. Maka yang dimurkai mereka itu adalah orang yang memiliki ilmu namun tidak ada bersamanya amalan. Kalau bicara masalah ilmu, Masya Allah. Tapi amalan, nol. Nggak ada amalan itu. Nah, amalan-amalannya itu nggak ada itu. Sebagian orang muncul yang seperti itu. Dan kita saksikan. Nggak pernah ngaji. Baca Quran juga masih belepotan. Senengannya tongkrong-tongkrong sambil medang kopi, medang teh. Karo ndopok warna rampunge. Ning giliran waktu ngaji, molor. Tapi kalau ditanya tentang urusan agama, bak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu. Luar biasa. Nah, enggak ada amalannya itu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita berlindung. Ya. Dari sinf golongan yang seperti itu. Wahumul yahudu wa man saru ma'ahum fi hadzal midmar min hadhil ummah alladziina ta'allamu wa lam ya'malu bi ilmihim. Mereka adalah orang-orang Yahudi serta yang berjalan bersamanya. Yang semisal ini dari kalangan umat ini. Yang mereka belajar tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Masya Allah ya. Orang yang berilmu, orang yang belajar itu dituntut memang untuk beramal. Dan justru ketika seorang sering beramal itu bersyukur. Alhamdulillah banyak amalnya yang didasari dengan ilmu. Jangan terus kemudian malah pesimis takut. Kalau kita tahu, soalnya kalau kita tahu kita akan terbebani dengan amalan. Dituntut untuk mengamalkan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar, dengan salat, minta tolong kepada Allah. Semoga Ia memampukanmu untuk mengamalkan ilmumu yang ada pada dirimu. Jangan malah ya sebaliknya. Yang bisa jadi kamu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sesat mereka adalah orang yang ahli ibadah yang tidak ada bersamanya ilmu. Enggak ada ilmunya. Tapi kalau suruh ibadah, masyaallah. Minhumus sufiyah al-mubtadi'ah wal-mukharrifun. Di antara mereka adalah orang-orang sufiyah. Mereka rela tidak tidur malam. Ya, membaca apa misalnya. Nah, tahlil 1000 kali. Tasbih 1000 kali. Pokoknya ini jangan tidur ini. Mereka lakukan. Nah, sufia. Tapi kalau disuruh sholat 5 waktu, kabur itu malah. Yang jelas-jelas semua kaum muslimin sepakat. Mereka azan di waktu sholat misalnya. Tapi kalau disuruh yang ayo 1000 kali, ayo 2000 kali, di kuburannya fulan misalnya. Itu luar biasa semangatnya. Ayo sudah kita sungguh-sungguh. Kalau misalnya mendapati satu masalah yang belum terpecahkan, ngobati orang misalnya, atau apalah masalahnya gak sembuh, larinya ke kuburan pokoknya. Nanti membaca itu tadi, tasbih, tahlil, takbir misalnya, atau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus kok tiba-tiba katanya ana sing risiki. Ada yang berbisik di telinganya. Tambah ni cecek madane. Wah, jadi akhirnya dia kuwi tambah ni cecek kuwi mari diulek karo Lombok. Jadi sambel. Ceceknya cecek berjumlah ganjil. Itu ada yang seperti itu. Ini sebagai tambah obat. Jadi balikkan-kan semedi cara-caranya wisuli ilham. Jadi dia nangkap cecek. Diuleg. Kemudian diberikan kepada yang tertimpa sakit misalnya. Kiramuan apa kius beda-beda. Soalnya ini saya tadi udah apa namanya? Bersemedi tadi. Di kuburan itu manjur sekali kelihatannya ini. Jadi orang-orang sufi al-mubtada' wal-mukharrifun dan ahli khurafat, kalau ngarang cerita itu pintar banget ini. Ahli khurafat. Itu tadi kayak gitu. Ujung-ujungnya seperti itu, ahli khurafat. Ngarang cerita. Dulu di sini ada petilasan. Dulu di sini ngaranglah gitulah. Kulluhum yadkhuluna fidh-dhalin li'annahum yashtaghiluna bil-ibadah wa yatrukuna al-'ilma. Yaqulun al-'ilmu yushghiluk 'anil 'amal. Semua mereka itu masuk ke dalam kategori sesat karena mereka sibuk dengan ibadah dan meninggalkan ilmu. Mereka mengatakan ilmu akan menyibukkanmu dari beramal. Jadi amal baiklah meskipun tanpa ilmu. Makanya nikmat ya ketika seorang mengenal manhaju ahli sunnati wal jamaah. Manhaj sunnah sunni salafi itu nikmat sekali. Gak asal kalau ingin melakukan sesuatu ibadah itu gak asal ngarang begitu, enggak. Coba selain mereka. Kadang-kadang itu asal ngarang. Suka ngarang. Nas'alullaha assalamata wal afiyah. Baik, insyaallah cukup dulu sampai di sini. Kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Kita masih di penghujung kitab ini ya, insyaallah mungkin 1 atau 2 pertemuan lagi kita selesai dan kita akan melanjutkan kembali kitab yang lain. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizukumullah.